Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان فتين عزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkemudahan kepada kita untuk bermuajahah, bermajlis di Masjid Al-Mizan, Jepara. Juga untuk mengkaji sebuah tema yang sangat penting. Tema-tema kebangsaan. Sebuah tema yang harus disampaikan memang kepada masyarakat Indonesia terkait dengan bangsanya dan negaranya. Tema yang kita angkat ialah kewajiban menjaga keutuhan NKRI. Tema ini barakallahu fikum mengharuskan kita untuk membawakan beberapa mukadimah-mukadimah. Mukadimah-mukadimah ini semisal atau semacam kaidah-kaidah dalam Islam. Kita sampaikan supaya umat Islam secara khusus mereka betul-betul menyadari ada sebuah kewajiban di pundak mereka terkait dengan bangsanya, yaitu menjaga keutuhan bangsanya, keutuhan negaranya, NKRI. Mukadimah yang pertama ialah terkait dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah para ulama kita menyebutkan ada tiga kriteria pada sebuah bangsa untuk diyakini bangsa itu adalah bangsa kaum muslimin, biladul muslimin. Yang pertama ialah dari sisi jumlah penduduk. Yang kedua dari sisi status penguasa. Yang ketiga dari sisi syiar agama. Tiga ini. Dijelaskan oleh para fuqaha kita, sebuah bangsa apabila seluruh penduduknya atau mayoritas penduduknya adalah muslimin, maka negara itu dikatakan sebagai biladul muslimin, negaranya kaum muslimin. Tapi sebaliknya, apabila seluruhnya adalah non-muslim atau mayoritas penduduknya non-muslim, maka itu negara dinamai dengan nama masing-masing agama yang ada. Atau dikatakan dengan umum, biladu ghairil muslimin. Negaranya non-muslim. Kita melihat bangsa kita, bangsa Indonesia, sampai detik ini, jumlah umat Islam di negara ini mayoritas dibandingkan dengan agama-agama yang lain yang ada di Indonesia Raya ini. Maka bangsa Indonesia masuk dalam kriteria yang disebutkan dari para ulama tadi, termasuk biladul muslimin. Adapun yang kedua, terkait dengan status penguasanya. Apabila penguasa tertinggi di negara itu, entah dengan nama presiden, atau dengan nama perdana menteri, atau dengan nama raja, sultan, semuanya sama. Apabila kepala negara tertinggi di tempat itu, di negara itu, seorang yang muslim, maka dikatakan sebagai biladul muslimin. Negara itu negaranya kaum muslimin. Tapi kalau kepala negara tertingginya non muslim, maka dikatakan sebagai biladul ghairil muslimin. Negara non muslim. Yang diminta hanya keislaman. Tidak ada persyaratan lebih daripada itu. Tidak harus dia sebagai seorang alim, atau seorang mujtahid ahli ijtihad, atau orang yang soleh, atau yang bertakwa kepada Allah. Tidak. Itu semua bukan persyaratan. Yang diminta ialah dia seorang muslim. Walaupun mungkin zalim, walaupun mungkin fasik, walaupun mungkin banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, dia muslim. Barakallahu fikum. Untuk negara kita Indonesia Raya ini, saat ini kita dipimpin oleh Bapak Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo, disingkat dengan Bapak Jokowi. Status beliau adalah seorang muslim. Maka pada poin yang kedua, sekali lagi, bangsa kita Indonesia Raya masuk pada kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Penguasanya muslim. Yang ketiga, terkait dengan syiar agama. Apabila di sebuah negara, sebuah bangsa, syiar-syiar Islam yang zahir, yang nampak, dikerjakan secara menyeluruh di hampir seluruh penjuru bangsa, dilaksanakan dengan terang-terangan, tampak dengan terang-terangan, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan-tekanan, dikerjakan dengan tenang, dikerjakan dengan terang-terangan, dan menyeluruh. Itu pertanda negara itu biladul muslimin, negaranya kaum muslimin. Seperti syiar azan, syiar ibadah sholat lima waktu, berjamaah, Jumat, syiar dua hari raya, syiar haji, syiar puasa, dan yang lain-lainnya dari syiar-syiar agama Islam yang nampak. Ketika dikerjakan di sebuah bangsa secara menyeluruh, dikerjakan dengan terang-terangan, dengan tanpa ada intimidasi, tekanan, dan yang lainnya, maka itu merupakan biladul muslimin. Tapi kalau sebaliknya, maka dikatakan biladul ghairil muslimin. Sekali lagi, Indonesia Raya masuk pada kriteria ini. Syiar Islam di negara kita dikerjakan dengan tenang. Dikerjakan juga dengan terang-terangan. Juga dikerjakan secara menyeluruh di semua penjuru tanah air. Dengan tanpa ada intimidasi atau pelarangan atau tekanan pada umumnya. Maka NKRI termasuk min biladil muslimin, termasuk biladul muslimin. Istimewanya negara kita semuanya ada. Dari mulai poin yang pertama jumlah penduduk, poin yang kedua terkait dengan status penguasa, poin yang ketiga terkait dengan syiar Islam, semuanya ada di negara kita ini. Maka dalam pandangan para fuqaha, para ulama kita, Indonesia Raya adalah biladul muslimin. Tempat tinggalnya kaum muslimin, negaranya kaum muslimin. Ini yang penting untuk diperhatikan. Barakallahu fikum. Ya ikhwanatina azakumullah. Mukaddimah pertama ini penting untuk disampaikan terlebih dahulu. Supaya masing-masing kita sebagai warga negara yang muslim, taib, betul-betul merasakan adanya sebuah tanggung jawab besar di pundaknya terkait dengan bangsanya. Dia melaksanakan kewajiban itu dengan motivasi agamanya. Dengan motivasi prinsip agamanya. Bimbingan-bimbingan para ulama. Bukan tendensi duniawi atau pribadi. Baik, apabila dipahami mukadimah pertama ini. Kewajiban yang pertama kali di pundaknya bangsa warga negara ini. Terutama yang muslim. Ialah mencintai negaranya. Harus dan disyariatkan secara agama Islam untuk terpatri pada jiwanya yang namanya hubbul watan. Kecintaan kepada negara. Indonesia Raya kita mengatakan kecintaan kepada NKRI. Mencintai NKRI itu merupakan perkara yang syar'i dikarenakan pada dia ada tiga perkara tadi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pulang dari safar dan beliau melihat dari jauh genteng-genteng perumah kota Madinah. Diberitakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau memacu kendaraannya, memperkencang laju kendaraannya dikarenakan kerinduan beliau kepada kota Madinah. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, salah seorang ulama besar madzhab Syafi'iyah pada masanya yang punya kitab Bulughul Maram. Dan yang lainnya disebutkan dalam karya besar beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari terkait dengan riwayat di atas, beliau mengatakan fihi masru'iyatu hubbil watan wal hanini ilaih. Pada hadis di atas ada sebuah faedah, yaitu disyariatkannya mencintai negara dan merindukannya. Cinta bangsa, rindu akan bangsanya. Ingat disyariatkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan. Maka ketika seorang muslim mencintai NKRI dikarenakan ada padanya tiga ketentuan di atas, itu ibadah kepada Allah. Dia mengerjakan bimbingan syariat. Kalau niatnya dia ikhlas karena Allah azza wajalla, mendapatkan pahala dengan itu, dan itu kewajiban mereka. Mencintai NKRI, merindukan NKRI, ini disyariatkan. Yang berikutnya tentunya terkait dengan tema kita ini, menjaga keutuhan bangsanya. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua yang perlu disampaikan di sini adalah mukadimah tentang bimbingan Islam yang sangat mulia. Yaitu agama Islam yang kita peluk selama ini agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dinun ya'muru bil ijtiba' wa yanha 'anil tafarruq wal ikhtilaf. Agama Islam ini adalah agama yang memerintahkan pemeluknya dan semua pihak untuk bersatu dan melarang adanya perpecahan-perpecahan dan perselisihan. Bersatu di atas keislaman, bersatu di atas akidah yang benar, bersatu di atas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada semua kondisi. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Ali Imran ayat yang ke-103. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kamu bersatu di atasnya. Wa la tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Tegas ayatnya. Ini ayat, padanya ada satu perintah, satu larangan. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Perintahnya ialah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jami'an, bersatu di atasnya. Hablullah, tali Allah dalam ayat di atas, kalau kita merujuk pada buku-buku tafsir, ada yang menafsirkan tali Allah adalah Islam. Ada yang menafsirkan tali Allah ialah kalimat la ilaha illallah, tauhid. Ada yang menafsirkan Al-Quran, Al-Hadith. Ini semua adalah sama. Tali Allah ialah Islam. Inti Islam ialah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dasar pijakan Islam adalah Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita diperintahkan untuk memegangi prinsip ini. Berpegang teguh dengan prinsip ini, dengan keislaman kita dan ketauhidan kita, dengan landasan utama agama kita, Al-Quran, Al-Hadis. Dan diperintah untuk bersatu di atasnya, jami'an. Aihala kaunikum mustami'ina alaih. Dalam kondisi kamu bersatu, patuh di atasnya. Ada pelarangannya. Wala tafarraku. Dan kamu jangan berpecah belah. Jangan berselisih. Larangan ini untuk menguatkan perintahnya. Kalau dilarang untuk berpecah belah, berarti diperintah untuk bersatu. Kalau kita dilarang untuk berselisih, maka diperintah untuk bersatu padu. Maka ayat ini, ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, nas pijakan dalil menjelaskan bahwasanya Islam ini agama yang memerintahkan, yang menghimbau, yang menganjurkan pemeluknya secara khusus dan semua yang ada untuk bersatu padu dan jangan berpecah belah. Bersatu padu, jangan berpecah belah. Ini mukadimah yang kedua. Islam itu mencintai persatuan dan keutuhan. Memerintahkannya, menganjurkannya, menghimbaunya. Islam mengecam semua bentuk perpecahan. Islam melarang semua bentuk perselisihan. Islam melarang semua bentuk perseteruan yang membuat umat, bangsa, negara, atau muslimin, atau bahkan satu keluarga saja terpecah belah. Saling membenci, saling memusuhi. Dikecam dalam Islam. Ini penting untuk kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Ingat, agama kita, agama Islam, menganjurkan kita untuk menjadi pemersatu, bukan pemecah belah. Islam menganjurkan kita untuk bersatu, padu, bukan berpecah belah. Barakallahu fiikum. Maka ketika ada sebuah statement kewajiban menjaga keutuhan NKRI, kita sebagai umat Islam langsung paham. Iya, memang itu bimbingan agama Islam. Memang itu adalah yang dianjurkan, yang dihimbau, yang diperintahkan dalam Islam. Kita diperintahkan untuk bersatu padu, jangan berpecah belah. Maka sebagai warga negara Indonesia Raya, khususnya sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk menjaga persatuan bangsa, menjaga utuhan bangsa, dilarang untuk memecah belah bangsa, dilarang untuk membuat perpecahan-perpecahan, atau melakukan tindakan-tindakan yang memunculkan perpecahan pada bangsa ini. Dorongan kita sekali lagi adalah prinsip agama kita. Dorongan kita ialah bimbingan agama kita. Kita beribadah kepada Allah dengan persatuan itu. Kita beribadah kepada Allah dengan tidak memecah belah. Ibadah kepada Allah dengan akan bimbingan syariat. Tidak ada tendensi duniawi, tidak ada tendensi pribadi. Murni ibadah kepada Allah, namanya ibadah mempersatukan bangsa. Ibadah menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Jangankan bangsa yang besar seperti itu, yang kecil saja diperintahkan menjaga keutuhan rumah tangga. Menjaga keutuhan rumah tangga. Menciptakan rumah tangga yang romantis, yang harmonis, yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Jangan ada percekcokan, jangan ada perselisihan, jangan ada perpecahan, jangan ada perceraian. Itu skala kecil dua anak manusia, pasutri. Diperintahkan untuk itu, apalagi yang terkait dengan sebuah bangsa. Min babi aula. Ini penting dicamkan baik-baik. Ikhwanul fillah azakumullah dalam Islam. Banyak sekali bimbingan-bimbingan syariat, bimbingan-bimbingan Islam yang dari situ kita bisa mengetahui Islam betul-betul menghasung kita untuk menjadi pemersatu. Tayib, menyatukan diri, menyatukan dengan masyarakat, dengan bangsanya di atas perkara kebaikan. Di antara bimbingannya adalah terkait dengan perkara ibadah kepada Allah, amal saleh. Dalam Islam banyak sekali amal-amal ibadah kepada Allah yang disyariatkan, dilakukan secara berjamaah. Secara bersama-sama. Sangat banyak. Seperti 5 waktu berjamaah di masjid, dikerjakan sama-sama. Seperti Jumatan di masjid, dikerjakan sama-sama. 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, berjamaah, dikerjakan sama-sama. Yang namanya puasa, dikerjakan bersama-sama. Puasa Ramadan. Yang namanya haji, dikerjakan bersama-sama di tanah suci. Ini semuanya bukan semata-mata secara fikih Islam berjamaah. Tetapi ada di situ faedah penting dan wajib untuk kita pegangi baik-baik. Islam itu menganjurkan kita untuk mengerjakan sesuatu dengan bersatu, dengan berjamaah, secara utuh. Jangan pisah-pisah, jangan sendiri-sendiri, jangan centang-perenang, jangan terpecah belah. Disatukan di atas sebuah ibadah kepada Allah. Itu luar biasa. Barakallahu fikum. Juga dalam Islam, lebih daripada itu, ada beberapa amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang disyariatkan, bahkan diwajibkan untuk dikerjakan bersama dengan pemerintah kita. Atau harus ada instruksi penguasa kita. Atau izin resmi penguasa kita. Atau dilimpahkan, diserahkan kepada penguasa kita. Terlalu banyak. Ini faedahnya tentu lebih terasa lagi. Islam betul-betul mendambakan sekaligus menghasung kaum muslimin untuk menjadi pemersatu bangsanya. Jangan membuat perpecahan pada bangsanya. Biar bukti pemersatunya, laksanakan sekian banyak ibadah bersama dengan penguasa kalian, atau izin penguasa kalian, atau serahkan pada penguasa kalian. Di antaranya adalah sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat 2 hari raya. Itu dalam pandangan Islam bersama dengan penguasa atau orang yang ditunjuk oleh pihak penguasa, naibnya penguasa di masa lalu. Baik penguasanya zalim atau penguasanya adil. Terutama ketika diuji dengan penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, penguasa yang jelek, tetap kita harus bersama dengan mereka dalam perkara ini. Ada sebuah asar dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari Ibrahim bin Abi Hafsah. Dia mengatakan, saya pernah berkata kepada Ali bin Husain. Adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Termasuk Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Anak cucunya Rasulullah SAW. Berkata kepada Ali bin Husain, sesungguhnya Abu Hamzah Ats-Tsumali, dia punya paham radikal sedikit. Dia punya statement, la nusalli khalfa la'immah, kami tidak mau sholat di belakang para penguasa. Wa la nunakihu illa man yara mithla ma ra'ina, dan kami tidak akan menikahi wanita kecuali yang sama dengan pemahaman kita. Itu statementnya Abu Hamzah Ats-Tsumali. Dia punya sedikit pemahaman radikal khawarij. Maka Ali bin Husain menegaskan, ini cucunya Rasul yang mengatakan seperti ini. Beliau menegaskan, bal nusalli khalfahum wa nunakihuhum bis sunnah. Bahkan kita sholat di belakang mereka dan kita menikahi mereka. Ini sunnah Rasul, kata beliau. Dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diingkari pemahaman itu. Pemahaman radikal itu. Sampai pada tingkat tidak mau berjamaah dengan penguasanya. Tidak mau jumatan dengan penguasanya. Tidak mau mengerjakan sholat di belakang penguasanya. Dibantah sama Ali bin Husain. Salah itu. Kalau sunnah Rasul, kita sholat di belakang penguasa kita. Kita bakal menikah dengan perempuan muslimin yang lainnya. Yang bersama dengan mereka. Ini penegasan yang sangat penting. Barakallahu fikum. Bersama dengan penguasa. Bahkan ketika penguasanya zalim sekalipun. Di masa lalu, pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah, ditunjuk sebagai Amir Kufah, gubernur kota Kufah, sosok yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dikenal sebagai sosok gubernur yang lalim, yang sadis, yang bengis. Kejam. Bahkan tidak segan-segan membunuh masyarakatnya. Bahkan membunuh alim ulama. Orang ini. Di masa itu ada sebagian sahabat yang masih hidup. Ada sahabat Abdullah bin Umar masih hidup. Anas bin Malik masih hidup. Jabir bin Abdullah masih hidup. Sejumlah sahabat masih hidup. Mereka semua kala itu sholat di belakangnya Al-Hajjaj. Sholat berjamaah Jumat Id di belakangnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini penting untuk disampaikan supaya tidak ada sedikit pun kebimbangan dalam hati. Ini untuk menjaga keutuhan, menjaga persatuan. Menjaga persatuan, jangan sampai terpecah belah, jangan sampai centang perenang, jangan sampai muncul perselisihan di tengah-tengah umat Islam terkait dengan penguasanya. Diwujudkan dengan berjamaah dengan mereka, jumatan dengan mereka, Id bersama dengan mereka atau yang mereka tunjuk. Kecuali kalau penguasa memberikan izin kepada kita untuk mengadakan jamaah di masjidnya kita masing-masing. Silakan. Tapi kalau penguasanya mengeluarkan SK gitu. Instruksi semua masjid-masjid harus di bawah urusan pemerintah. imamnya dari kami, khatibnya dari kami. Ya sudah, kamu katakan sami'na wa ata'na. Semua masjid yang ada yang swasta-swasta itu diambil alih, semuanya masuk pada urusan pemerintah. Ya sami'na wa ata'na, kamu serahkan sama pihak penguasa. Sedikit pun jangan ada kegelisahan atau kegundah-gulana atau kebimbangan. Serahkan dengan sepenuh hati, sami'na wa ata'na, kami serahkan pada pihak penguasa dan kami berjamaah 5 waktu Jumatan, 2 hari raya bersama dengan penguasa kita. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi yang dikerjakan dengan pihak penguasa ialah berjihad. Ini juga penting disampaikan supaya jangan sampai ada kesalahpahaman. Juga berhaji. Melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah jihad fi sabilillah, perang fi sabilillah. Itu di antara akidah Islam, dimasukkan dalam perkara akidah Islam. Ya, akidah Islam yang disepakati oleh semua ulama-ulama kita di masa lalu sampai sekarang ini, yang namanya berjihad, perang fi sabilillah harus bersama dengan pihak penguasa. Berjihad harus bersama dengan penguasa. Instruksi penguasa, izin penguasa, di bawah komando penguasa. Berhaji juga demikian, resmi bersama dengan pihak penguasa. Itu dimasukkan di dalam kitab-kitab akidah mereka. Dijelaskan dalam kitab akidah, akidahnya Abu Hatim Ar-Razi dan akidahnya Abu Zur'ah Ar-Razi, ini 2 imam besar pada masanya, punya kitab namanya Akidah Ar-Razi. Belum menjelaskan, adrakna al-ulama'a fi jami'il amsari Hijazan wa Iraqa wa Misran wa Syaman wa Yamana. Kami ini, kata Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, kami ini mendapati hampir semua ulama mancanegara. Mendapati ulama Hijaz, ulama Irak, ulama Mesir, ulama Syam, ulama Yaman. Itu negara-negara Islam di masa lalu sampai sekarang ini. Fakana min madhabihim, termasuk akidah mereka, madhab mereka ialah nuqimu fardal haji ma'a immatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman wal jihadu madin mundu ba'athallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah ma'a ulil amri min immatil muslimin la yubatiluhu syai'un wal haji kadzalik. Yang artinya, di antara madhabnya para ulama-ulama tadi, akidah mereka ialah kami melaksanakan kewajiban haji bersama dengan penguasa-penguasa kaum muslimin di sepanjang zaman dan masa. Dengan penguasa resmi masuk kepada program penguasa. Jangan haji ilegal. Jangan haji bodong. Nanti enggak mabrur. Hajinya harus bersama dengan pihak penguasa. Dan amalan jihad, perang fisabilillah terus berlangsung. Semenjak Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Terus berlangsung. Bersama dengan pemimpin waliul amr, penguasa kaum muslimin. Tidak ada sesuatu yang membatalkan itu semuanya. Ini akidah. Sebuah gerakan jihad dikatakan benar syar'i ketika di bawah komando penguasa dengan bendera penguasa atau resmi instruksi penguasa atau resmi izin penguasa. Kalau tidak ada, maka bukan namanya jihad, itu namanya irhab. Kalau irhab, namanya teror, terorisme. Ini adalah yang membedakan antara gerakan jihad yang benar dan terorisme terkait dengan izin penguasa. Ini semuanya untuk menyatukan langkah. Apalagi menghadapi sebuah musuh, musuh-musuh bangsa. Kalau masing-masing bergerak sendiri, lemah. Disatu padukan semua anak bangsa, terutama yang kaum muslimin, dengan satu komando, penguasa yang memimpin, perang fisabilillah. Akan kuat, akan bersatu. Haji juga demikian. Itu merupakan syiar Islam yang begitu besar. Intinya adalah Sekali lagi, Islam adalah agama yang menganjurkan kita semuanya untuk menjadi pemersatu, bukan pemecah belah. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kita untuk bersatu padu, jangan berpecah belah. Di antara upayanya adalah dengan cara menyatukan umat Islam pada sebuah ibadah kepada Allah dan beribadah kepada Allah bersama dengan penguasa kita, dengan pemimpin-pemimpin bangsa kita. Baik, yang penting mereka itu muslim, tidak harus bertakwa atau yang saleh. Walaupun dia orangnya kejam, lalim, sadis, pengis, zalim, fasik, fajir, terserah kalianlah mau ngomong apa bahasanya dia. Selama dia muslim, tetap bersama dengan penguasa kita. Barakallahu fikum. Ini mukaddimah-mukaddimah penting yang harus sampaikan terlebih dahulu supaya terpatri dalam jiwa kita sebagai sosok muslim secara khusus dan sebagai anak bangsa terkait dengan kewajiban-kewajiban di pundak kita. Kewajiban menjaga keutuhan NKRI itu kewajiban secara syar'i, bimbingan-bimbingan syar'i dihimbau dalam syariat. Maka kita melakukannya, kita mengerjakannya dengan motivasi menjalankan bimbingan agama kita. Ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi duniawi, tidak ada tendensi pribadi. Ini menanamkan spirit seperti sangat penting. Ini spirit yang akan abadi, tidak bakal hangus dengan berbagai macam tendensi. Semangat. Dikarenakan itu merupakan bimbingan agama. Langkah kita itu bernilai ibadah. Tatkala kita mencintai NKRI, tatkala kita menyatukan anak bangsa, tatkala kita bersama-sama dengan mereka dalam sebuah bangsa, berbagai macam upaya kita lakukan untuk menjaga keutuhan bangsa, itu ibadah kepada Allah. Sekali itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah taala, apabila ini semua telah dipahami, maka penting juga disampaikan di sini bagaimana atau apa bimbingan Islam terkait dengan masalah kewajiban menjaga keutuhan bangsa ini. Apa bimbingan-bimbingannya, apa langkah-langkahnya, apa cara-caranya supaya bangsa kita ini bersatu, utuh. Tidak tercerai-berai, enggak terpecah belah, enggak berselisih. Barakallahu fikum. Paling tidak ada dua poin penting. Sambil lihat waktunya itu, karena waktunya mau habis. Nah gitu ya, jam berapa sekarang ini? Menjelang jam 9:30. Kita harus berhenti jam 10 pagi, gitu kan? Iya betul ya? Nah. Jadi enggak usah banyak-banyak, saya kasih dua poin saja. Jadi masih banyak mukadimah sih, cuma waktu yang enggak memungkinkan. Ada dua poin penting. Ada dua poin penting ini yang harus diperhatikan oleh kita kaum muslimin selaku bagian dari warga Indonesia Raya. Dua poin penting yang harus kita wujudkan supaya kita memberikan andil sumbangsih menyatukan bangsa ini dan menjaga keutuhan bangsa ini. Yang pertama adalah islahun nafsi bil iman wal amal salih wa taqwallah. Yang pertama ialah dengan cara kita memperbaiki diri kita masing-masing. Diperbaiki dengan iman, dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Diperbaiki dengan amal salih kepada Allah Azza wa Jal. Diperbaiki dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terapkan itu semua dalam keseharian kita. Kita semuanya tahu yang namanya amal saleh adalah amal yang dibimbing dalam Islam dalam bentuk perintah-perintah yang dikerjakan, larangan-larangan ditinggalkan. Dikerjakan dengan keikhlasan, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tahu yang namanya takwa kepada Allah melaksanakan perintah menjauhi larangan dalam semua aspek kehidupan pada agama ini. Ini upaya pertama. Dimulai dari individu kita masing-masing. Islam menganjurkan, mewajibkan masing-masing kita untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang mukmin, yang punya prinsip akidah yang kuat. Menjadi hamba Allah yang saleh. Menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Ini panjang uraiannya. Globalnya ya, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla bagus. Hablu minallah. Hubungan kita dengan masyarakat luas juga bagus. Hablu minannas. Perintah kamu kerjakan, larangan kamu tinggalkan dalam semua hal. Ini penting. Membentuk diri kita masing-masing sebagai hamba Allah yang saleh. Kalau individu-individu anak bangsa itu punya iman yang kuat, yang lurus. Memiliki semangat ibadah kepada Allah, jadi hamba Allah yang saleh. Bertakwa kepada Allah dalam semua hal. Maka akan dengan sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan untuk bangsa ini. Keberkahan-keberkahan untuk bangsa ini. Bukan semata-mata untuk individunya, juga untuk anak bangsa ini. Allah akan merubah kondisi bangsa ini yang sebelumnya kacau balau bersatu. Yang dahulunya penuh dengan rasa ketakutan menjadi aman. Menjadi bangsa yang tenang. Bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera, bangsa yang kuat, bangsa yang tumbuh segala sesuatunya, ekonomi dan juga yang lain-lainnya. Dengan masing-masing individu sebagai hamba Allah yang saleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, janji Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim di Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah menyatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah kondisi suatu kaum. Kaum itu ya mungkin komunitas, desa, masyarakat, bangsa secara luas. Allah tidak akan merubah keadaan mereka sampai mereka merubah diri-diri mereka sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di anfusihim, diri mereka yang perbaiki, yang dirubah. Mohon maaf, di ayat itu disebutkan di anfusihim. Tidak disebutkan hatta yughayyiru ma bi hukamihim. Sampai merubah penguasanya. Tidak ada kata-kata hatta yughayyiru ma bi iqtisadatihim. Dengan ekonominya, tidak ada. Yang disebut ialah hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Diri mereka sendiri. Individu mereka sendiri. Barakallahu. Ini penting untuk diresapi. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah besar. Islam itu memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang soleh. Bagus hubungan dia dengan Rabb-nya. Bagus hubungan dia dengan sesama. Bangun bangsamu dengan kesolehan kamu. Jaga keutuhan bangsamu dengan kesolehan kamu ini. Dengan ketakwaan kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu rusak bangsa ini dengan kejelekan akhlakmu. Jangan kamu runtuhkan bangsa ini dengan kejahatan-kejahatan kamu. Ingat baik-baik, kalau kamu naudzubillah jadi hamba Allah yang fasik, hamba Allah yang fajir, hamba Allah yang banyak berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, kezaliman-kezaliman, kerusakan-kerusakan, bukan semata-mata kamu yang salah sebagai orang yang jahat, tapi efeknya sangat negatif, memunculkan kerusakan pada bangsa ini. Apalagi kefasikan kamu terkait dengan bangsa, merugikan anak bangsa atau bangsa ini, dikecam dalam Islam. Jangan kau rusak bangsa kamu dengan kefasikan-kefasikan kamu. Ini perlu diingatkan baik-baik. Mohon maaf, di sebagian anak bangsa muslimin bahkan. Mereka masuk dalam jeratan-jeratan narkoba. Jangan merasa, ya kan saya sendiri yang ngombe, yang minum. Hubungannya apa dengan bangsa? Loh, itu yang bikin pusing Pak Polisinya itu. Ya enggak? Yang namanya, sindikat-sindikat narkoba itu sudah bukan lagi individu mainnya itu. Merusak bangsa. Jumatan, komandan. Oke. Ya, ada komandan di sini. Gitu kan? Iya itu. Itu kejahatan nomor sekian itu. Itu kefasikan dalam Islam. Keharaman dalam Islam. Barakallahu fikum. Apalagi yang langsung membuat rugi bangsa ini. Dengan korupsi dan yang lain-lainnya itu. Pertanda Anda tidak soleh. Anda tidak bertakwa kepada Allah. Anda tidak punya iman yang kuat. Ketika individunya rusak. Bukan semata-mata dia yang rusak. Masyarakat juga rusak. Bangsa juga rusak. Ini pandangan Islam. Jauh ke depan. Sekali lagi, poin yang pertama ialah, mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita sendiri. Mari bersama-sama kita menjadi hamba Allah yang soleh. Terutama kita umat Islam. Muslim itu tidak boleh abangan. Harus Muslim yang taat kepada Allah. Muslim yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Itu kemaslahatannya, kemanfaatnya untuk Anda sendiri, untuk keluarga Anda. Dan yang paling penting, itu sumbangsi Anda untuk bangsa ini. Untuk bangsa ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'raf, ayat yang ke-97 kalau tidak salah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Yang artinya kalau seandainya ahlul qura, penduduk sebuah qarya, sebuah desa, sebuah daerah, sebuah bangsa, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan setelah itu, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Apa kuncinya? Iman dan takwa. Iman dan takwa siapa ini? Ahlul qura. Yang ditunjuk itu penduduknya. Maka semuanya. Semua individu-individu anak bangsa, terutama yang muslim, diminta, diharuskan menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Kalau mereka semuanya amanu wa taqau. Nih datang ini. Janji Allah Azza wa Jal. Dibukakan barokah langit dan barokah bumi. Yang namanya barokah itu ya jelas maknanya. Barokah. Tahu maknanya barokah? Yang namanya barokah itu ialah langgengnya. Langgengnya. Kebaikan-kebaikan langsung dari Allah Azza wa Jal pada sesuatu. Perkaranya baik. Kebaikan ini dari Allah langsung. Namanya khairun ilahi. Kebaikan langsung dari Allah Azza wa Jal. Dan langgeng akan terus ada. Namanya barokah. Ini orang barokah. Ini barokah. Ini orang-orang Jawa Tengah ini paling paham yang namanya mana barokah itu. Ini barokah langit. Barokah bumi. Apa yang kurang? Kuncinya amanu wa taqaw. Mendambakan sebuah bangsa besar yang utuh. Yang bersatu, yang kuat, yang solid, yang damai, sejahtera, yang makmur. Kunci pertamanya kembali kepada individu anak bangsanya. Amanu wa taqaw. Beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Karena sebaliknya akan merusak. Kalau tidak punya iman, tidak punya takwa, jadi orang yang jelek, yang jahat, akan merusak dirinya, merusak masyarakatnya, merusak bangsanya. Kira-kira perusak-perusak bangsa itu orang soleh atau orang yang fasik? Loh kok diem? Yang melakukan gerakan-gerakan pemberontakan, membuat onar, kudeta-kudeta militer, menjatuhkan penguasa, itu orang baik atau orang gak baik? Ya mengatakan orang gak baik, jangan malu-malu mengatakan begitu, itu dikecam dalam Islam, gak boleh itu. Kembali pada individunya. Maka Islam betul-betul memupuk individu bangsa ini sebagai hamba Allah yang saleh dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat baik-baik, agama Islam mengajarkan kebaikan, tidak bakal mengajarkan yang jelek. Ketika ada muslim kok berbuat jelek, itu muslimnya, oknumnya yang jelek. Nah, tindakan dia berseberangan dengan dinul Islam. Ini yang pertama. Yang kedua. Jadi akhirnya bebannya ketika kita sendiri akhirnya ini. Nah, ya begitu memang. Di pundak masing-masing kita sekarang ini. Poin yang kedua. Upaya untuk menjaga keutuhan bangsa kita, NKRI. Bahkan lebih dari sekedar utuh. Yang lain-lainnya juga. Ialah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah yang disepakati oleh semua para ulama Islam. Terkait dengan penguasa kita. Terkait dengan pemerintah kita. Terkait dengan bangsa dan negara kita. Yaitu perintah menjadi warga negara yang patuh, yang taat. Mendengar penguasanya, pemerintahnya. Dalam semua kondisi, dalam semua hal, dalam semua bidang. Selama penguasanya muslim. Dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu prinsip akidah yang sangat mendasar. Yang dimasukkan dalam semua ulama kita, semua mazhab dalam buku-buku mereka. Akidah umat Islam. Apa itu? Mendengar, mentaati, mematuhi penguasa kita yang muslim. Dalam semua kondisi kita, dalam semua kondisi dia, dalam semua keadaan yang ada. Dalam semua hal yang ada, selain dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 59. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, yang dipanggil orang-orang yang beriman, tandanya ini adalah alamatul iman, tanda keimanan, konsekuensi keimanan, yang memanggil adalah Allah Azza wa Jal, Khaliknya kita, Rabbnya kita, sesembahan kita, perintah langsung dari Allah Azza wa Jal. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah SAW, dan ulil amri dari kalangan kalian. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Juga salah seorang imam besar madzhab Syafi'iyah pada masanya yang punya kitab Riyadhus Shalihin dan yang lain-lainnya, beliau mengatakan dalam kitab besar beliau Syarah Sahih Muslim. Beliau punya kitab Syarah Sahih Muslim, ini syarahnya mu'tabar ini. Beliau mengatakan terkait dengan ayat ini, ulil amri di sini. Beliau mengatakan wal muradu bi ulil amri man aujaballahu ta'atahu minal wulati wal umara. Hadza qawlu jamaahir as-salaf wal khalaf min al-mufassirin wal fuqaha'i wa ghairihim. Yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat di atas adalah orang-orang yang Allah wajibkan kita untuk mentaati mereka dari kalangan penguasa-penguasa kita dan pemerintahan kita. Ini pendapat hampir semua kaum salaf, semua kaum khalaf dari kalangan ahli tafsir, ahli fiqh dan yang lain-lainnya. Pendapat hampir semua ulama dalam semua bidang. Dulu sampai sekarang. Ulil amri para umara kita. Allah mengatakan di situ ada kata-kata. Minkum. Minkum. Dari kalangan kalian. Maka syaratnya penguasa harus muslim. Harus muslim. Barakallahu fikum. Ini juga merupakan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Ini dua kitab sahih yang paling sahih. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim astam'u wa ta'atu fi ma haba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a." Wajib. Wajib kata Rasul, wajib atas individu muslim untuk mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya pada perkara yang dia cintai atau yang dia enggak suka dalam semua keadaan, kecuali bila diperintah dengan kemaksiatan. Bila disuruh mengerjakan perkara maksiat, jangan kamu dengarkan, jangan kamu taati, itu saja. Jelas langsung sabda Rasul dalam kitab yang paling sahih di kalangan kaum muslimin dalam Bukhari Muslim. Ini luar biasa. Ketaatan kepada pihak penguasa dua syarat saja. Muslim bukan dalam perkara maksiat. Ketaatan pada penguasa terkait dengan semua kondisi penguasa. Apakah dia orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, ataukah dia orang yang zalim, yang lalim, yang sadis, yang fasik, yang fajir, yang jahat. Tetap harus mentaati mereka. Dalam semua kondisi kita suka, enggak suka, sempit ataukah lapang, kita dizalimi ataukah tidak, dalam semua kondisi kita. Dalam semua hal, dalam perkara syar'i, dalam perkara mubah, selain dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lain, ini penting untuk dibacakan supaya kita memahami betul bagaimana bimbingan Rasul dalam bab ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan ada sepeninggalku nanti para penguasa-penguasa, pemimpin bangsa. Mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya. Mereka tidak mengambil sunnahku sebagai sunnahnya. Jelas maknanya. Muncul penguasa-penguasa yang tidak menggunakan Islam, sunnah Rasul sebagai undang-undangnya. Tidak menggunakan undang-undang Islam. Wasayakumu fihim rijalun, qulubuhum qulubus syaitin fi jismani insin. Dan akan tampil di tengah-tengah mereka sosok-sosok penguasa, hati mereka hati setan dalam bentuk badan manusia. Menggambarkan penguasa yang kejam, bengis, sadis, lalim, fasik, fajir, rusak sudah, jahat sekali. Kayak setan tuh hatinya. Undang-undangnya bukan undang-undang sunnah Rasul, bukan undang-undang Islam. Penguasanya zalim, kejam, jahat kayak setan. Katanya Hudzaifah, qultu kaifa asma'u ya Rasulullah in atru dzalik. Apa yang harus saya kerjakan wahai Rasul kalau aku mendapati penguasa seperti itu? Qala, kata Rasul, dengan baik-baik. Rasul mengatakan demikian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in darba dhahrak wa akhadha malak, fasma' wa ati. Tetap kamu dengarkan, kamu taati, kamu patuhi penguasa kamu. Walaupun dia memukul punggung kamu, merampas harta benda kamu, dengarkan dan taati dia. Dengarkan dan taati dia. Bukan dari saya ini, sabda Rasul SAW dalam Sahih Muslim nomor hadis 1476 dalam Sahih Muslim. Ini penguasanya Muslim, tetapi rusak. Jahatnya luar biasa, orangnya zalimnya luar biasa, kejam sudah, kayak setan sudah. Entah bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ini ungkapan yang sudah enggak ada lagi kata-kata yang lain sudah. Mengabarkan betapa jahatnya dia. Orang sudah sangat jahat dikatakan setan itu orang kayak setan itu saking jahatnya. Di saat yang sama undang-undangnya bukan undang-undang Islam, bukan undang-undang sunnah Rasul. Selain itu, tetapi tetap diminta untuk menjadi warga negara yang taat, warga negara yang patuh pada penguasanya. Walaupun kamu dizalimi, kamu dipukul, kamu dicambuk, kamu dianiaya, walaupun kamu dirampas harta benda kamu, dengarkan dan taati penguasa kamu tadi. Selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah dan dia Muslim. Sampai seperti ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sekali lagi dorongan kita, dorongan keimanan. Ini perintah Allah, ini perintah Rasul SAW. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada tendensi duniawi atau pribadi. Tegas Islam mewajibkan umat Islam menjadi warga negara yang taat, warga negara yang patuh, mendengarkan sami'na wa ta'na kepada penguasanya selama dia Muslim dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah SWT. Bimbingan ini sangat mulia. Kalau dilakukan dari semua anak bangsa, efeknya sangat positif. Sangat positif. Ini prinsip ketika diterapkan dari semua anak bangsa, betul-betul akan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Karena semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dari mulai pejabat sampai rakyat, dari mulai ujung Sabang sampai ujung Merauke, itu semua sebagai anak bangsa yang patuh-patuh, yang nurut-nurut, yang taat-taat kepada penguasanya. Prinsip ini kalau dipegangi sama seseorang, maka dia betul-betul akan terpatri dalam jiwanya, dia semangat kebangsaan yang sangat tinggi. Semangat membela agama, membela negara, mencintai negaranya, menjaga keutuhannya, menjaga kedaulatannya, martabatnya, pertahanannya, keamanannya, semuanya. Dan tidak akan pernah terbetik dalam jiwa seseorang yang punya prinsip seperti ini, kepingin lepas dari bangsanya, bergabung dengan gerakan-gerakan separatisme. Tidak bakal. Oh, dia cinta negaranya kok. Dia cinta negaranya, menjaga negaranya, mentaati penguasa bangsanya. Tidak akan muncul gerakan separatisme. Separatisme muncul dikarenakan melanggar prinsip ini. Tidak akan ada gerakan-gerakan pemberontakan penguasa, gerakan-gerakan teror penguasa, radikalisme terkait dengan penguasa, mengkafirkan penguasa. Tidak bakal ada. Ini masyarakat muslim, dia punya akidah, patuh pada penguasanya. Walaupun penguasanya kayak setan. Walaupun undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Bukan berarti diam saja. Ya ada upaya untuk menasihati itu tetap. Tapi ada akses langsung. Datang langsung pada pihak penguasa. Empat mata ketemu langsung dengan beliaunya. Beri masukan, beri nasihat. Itu jelas. Jadi ini prinsip mendasar yang diutamakan. Prinsip yang lain cukup banyak, diminta untuk bersabar, menghadapi kalau banyak penguasa, diminta untuk banyak bertaubat, istighfar kepada Allah, perbaiki diri, ketika muncul penguasa yang zalim, dikarenakan dosa rakyat, disamping juga dosa pemerintah yang ada, diminta untuk perbaikan diri. Ini luar biasa. Prinsip inilah yang akan menjaga keutuhan NKRI. Kalau semua anak-anak bangsa Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, terutama yang muslimin dan juga yang non-muslim sebagai anak bangsa, semuanya prinsipnya sama, mendengarkan penguasanya, mentaati, mematuhi penguasanya, selain dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, akan tercipta suasana yang luar biasa. Negara akan utuh, akan bersatu padu, akan kuat, akan solid, akan tenang, akan damai, akan sejahtera. Tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada pergolakan-pergolakan separatisme, war terorisme, atau radikalisme, atau isme-isme yang lainnya. Tidak bakal ada. Ketika bangsa tenang, semuanya tunduk, semuanya patuh, Allah akan memberikan keberkahan kepada mereka. Barokah mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla tadi. Semuanya akan stabil. Ekonomi stabil. Keamanan stabil. Suhu politik stabil. Tidak ada begitu-begitu. Stabil. Keamanan bangsa stabil. Pertahanan bangsa stabil. Semua akan stabil. Tercipta yang namanya stabilitas bangsa dalam semua sisi kehidupan. Dengan prinsip ini, individu rakyatnya sudah soleh, bertakwa kepada Allah, bukan masyarakat-masyarakat yang rusak, bukan individu yang jelek, yang rusak, yang jahat. Kemudian terkait dengan bangsanya, punya prinsip yang sangat mulia ini. Ingat, ini perintah Allah dan Rasulnya. Dan disepakati dari semua ulama dan buku-buku akidah mereka. Sebagai penutup, karena ada waktu tanya jawab ya. Begitu ya. Sebagai penutup, ini semua yang kita sampaikan sekali lagi, dorongan prinsip agama kita. Baik, motivasinya, motivasi bimbingan agama kita yang mulia, bimbingan Islam yang mulia ini. Ayat, hadis, keterangan-keterangan para ulama. Sebagai penutup, maka mari bersama-sama kita sebagai warga negara Indonesia Raya, yang pertama, tanamkan dalam jiwa kita masing-masing kecintaan kepada NKRI. Ini syar'i. Yang kedua, mari bersama-sama, dikarenakan itu semua ada di pundak kita masing-masing, bersama-sama kita menjaga persatuan dan keutuhan NKRI dengan melakukan segala upaya, segala yang kita mampu untuk menjaga keutuhannya, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak NKRI. jaga persatuannya, dijaga keutuhannya. Yang ketiga, sebagai upayanya, mari bersama-sama kita sebagai muslim secara khusus dan sebagai anak bangsa, memperbaiki keadaan kita masing-masing sendiri. Jadilah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Bangun bangsa dengan kesolehan kamu. Jangan rusak bangsa dengan kefasikan kamu. Yang berikutnya adalah jadilah warga muslim secara khusus dan warga NKRI. Warga negara yang baik, warga negara yang taat, warga negara yang patuh kepada penguasanya dalam semua kondisi yang ada. Dengan dua ketentuan, selama dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah SWT. Jadilah pemersatu bangsa, jangan menjadi pemecah belah bangsa. Jadilah warga negara yang memberikan sumbangsih baik untuk bangsa dan negaranya. Jangan sebagai warga yang membuat keresahan atau membuat onar tengah-tengah bangsanya. Ingat, motivasi kita adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul SAW, bimbingan syariat, ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada pada masing-masing kita tendensi duniawi atau tendensi pribadi. Ini namanya ibadah kepada Allah terkait dengan kebangsaan. Ini menunjukkan kepada kita makna ibadah dalam Islam sangat luas sekali. Bukan semata-mata sholat dan segala macamnya. Ini pun juga dinilai ibadah kepada Allah dikarenakan perintah Allah dan Rasulnya SAW, bimbingan-bimbingan syariat. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wih, yang banyak pian. Ada yang bertanya, bagaimana kalau ada orang yang menjelek-jelekkan penguasa, mencaci maki penguasa, menghujat penguasa, membongkar kaiban penguasa, Pak harus larang langsung, terbantah langsung. Ini babnya, bab nahi mungkar. Sama seperti orang yang berbuat kemaksiatan, kita cegah langsung, ataukah tidak, itu babnya bab nahi mungkar. Ada prinsip amar ma'ruf, memerintahkan yang baik. Ada prinsip nahi mungkar, mencegah yang mungkar. Terkait dengan bab nahi mungkar, ada keterangan cukup panjang dari para ulama kita terkait dengan masalah efeknya. Ada empat keadaan. Yang pertama adalah kita mencegah kemungkaran tadi. Dengan itu kemungkaran itu akan hilang atau bisa diminimalisir. Dalam kondisi seperti ini, wajib ingkarul mungkar. Saya ulangi lagi ya. Ada kemungkaran nih. Kita cegah. Kita ingkari. Entah dengan tangan atau dengan lesan. Ketika kita mengingkarinya, itu kemungkaran akan hilang. Hilang kemungkaran tadi atau bisa diminimalisir. Maka wajib untuk kita ingkari. Dipaham ya? Wajib untuk kita ingkari. Ke kondisi yang berikutnya lagi. Ialah kita nahi mungkar. Tetapi dengan kita mengingkari kemungkaran tadi, muncul kemungkaran yang semisal. Yang ini hilang, muncul lagi yang baru. Tinggal lagi, muncul lagi yang baru yang semisal. Yang seperti ini harus ditanyakan kepada para ulama-ulama kita. Karena sama kayak nutup lubang, muncul lubang yang berikutnya lagi. Kan gitu ya? Nah, muncul yang semisal. Maka harus tanyakan kepada para ulama kita apakah diingkari atau tidak. Karena enggak diingkari, itu yang ada. Diingkari, muncul yang baru lagi, yang semisal. Ini ditanyakan kepada para ulama kita. Ada lagi yang berikutnya. Oh, tadi yang pertama yang 1-2 tadi langsung ya. Kemungkaran dihilang. Atau yang kedua kemungkarannya diminimalisir. Yang ketiga diingkari sebuah kemungkaran, muncul kemungkaran yang lain yang semisal. Nah yang keempat adalah kita mencegah kemungkaran tadi. Justru memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Muncul fitnah gesekan yang lebih luas lagi. Dalam kondisi seperti itu kita harus diam. Diam, ingkari dalam hati saja. Tidak mungkin kamu ingkari dengan lisan kamu atau dengan tangannya kamu. Ini penting untuk diperhatikan. Artinya tidak semua perkara muka di depan mata kita bisa langsung diingkari. Lihat kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. minimalnya itu adalah kita ingkari dengan hati kita. Hati enggak suka dengan itu, enggak rela dengan kemungkaran tersebut. Terkait dengan lesan dan anggota badan, dirinci dengan perincian di atas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertanyaannya kok tidak ada yang terkait dengan tema ini? Terus piye? Ya memang secara temanya jangan dipertanyakan, harus diamalkan, diwujudkan, kan gitu ya. Jangan dipertanyakan, itu adalah bimbingan Islam yang sangat mulia. Jangan dipertanyakan, harus diamalkan, harus diamalkan. Ini apa? Dijawab ini. Di luar tema ini jawab. Gimana panitia? Ada yang mau tanya kan? Ada waktu 10 menit lagi. Monggo. Sama sekalian. Gimana, Pak? Masya Allah. Cocok ya pertanyaannya. Saya ngopi sih. Ini langsung ngurus total ini. Bagaimana kalau kita dipimpin oleh wanita? Dalam pandangan para fuqaha kita, mereka bersandar pada sabda Rasulullah SAW, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Ini disebut dalam Sahih Bukhari dari Abu Bakar Tsaqafi radhiyallahu anhu arba. Tidak akan berbahagia, tidak akan sukses suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Dalam fikih Islam namanya fikih imarah, wanita enggak diperbolehkan tampil sebagai seorang pemimpin. Ngoten nggih? Saya bicara ini secara fikih Islami. Tidak dibenarkan wanita sebagai presiden. Tidak boleh. Tapi bagaimana kalau terjadi? Dan terjadi memang. Pemimpin bangsa, kalau presiden kita adalah wanita. Jawabannya para ulama kita, itu sama seperti menyikapi sosok penguasa muslim yang zalim. Ya, walaupun wanita itu adalah orang yang paling soleh, yang solehah, dalam kasus ini dia berbuat dosa, menyelisih dengan agama, maka seperti menyikapi sosok penguasa muslim yang zalim. Yang saya terangkan tadi, tetap didengarkan, ditaati, dipatuhi, selain dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya sabar, doakan kebaikan untuknya, jangan diberontak, segala macam. Kalau kita punya akses, punya celah-celah untuk menuju ke atas sana, memberikan masukan-masukan, ya bagus. Kita langsung masuk ke sana, meminta supaya yang perempuan diganti yang laki-laki. Itu menyampaikan aspirasi masyarakat melalui wadah resminya. Jangan menggunakan aksi, itu membuat pusing Pak Polisi. Begitu lah ya. Kerjaan baru namanya. Ya, kita punya kita negara hukum, kita dikasih wadah-wadah resmi untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Sampaikan ke sana, sampaikan mohon diganti, jangan yang perempuan, yang laki-laki. Yang laki-laki itu oke, masih banyak. Barakallahu fiikum. Bagaimana pula kalau ternyata penguasa kita itu penguasa yang non-muslim? Ngerti nggih? Untuk yang ini ada perincian terkait dengan posisinya penguasa ini. Kalau dia sebagai penguasa desa, lurah, RT, RW, lurah, atau kecamatan, pak camat, atau kabupaten, bupati, atau wali kota, atau gubernur untuk provinsi. Maka yang menjadi patokan kita adalah presiden. Kita mentaati penguasa kita yang paling tinggi, Bapak Presiden. Adapun terkait dengan penguasa daerah kita yang non-muslim, yang pertama, ini yang namanya akidah. Ya harus meyakini dia non-muslim. Dan yang kedua, kita hanya mentaati beliau dalam perkara-perkara keduniaan maslahat umum. Dipahami ya? Nah, ketika babnya agama, ya enggak mungkin mentaati beliau non-muslim. Misalkan beliau memerintahkan rakyatnya terkait dengan agamanya beliau. Misalkan abahnya agamanya Kristen. Mohon maaf, kita muslim. Kita enggak mungkin menjalankan ritual-ritual yang berbau non-Islam. Dan maka duniawi kita taati. Dan maka agama, mohon maaf. Dalam bab ini kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ngatakan gitu? Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah. Nah, yang menjadi pembahasan panjang dan besar di kalangan para ulama kita ialah kalau terjadi dalam sebuah bangsa pemimpin tertingginya yang non-muslim. La qadarahullah, semoga enggak terjadi, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik, hidayah dan nikmah kepada warga Indonesia Raya dipimpin selalu oleh yang muslim. Kalau non muslim mana khawatirnya akan bergejolak panjang itu nanti urusannya. Gubernur raja bergejolak panjang apalagi yang tertingginya kan gitu ya. Semoga jangan terjadi. Kalaupun terjadi, ini pembahasan panjang di kalangan para ulama. Saya sampaikan ini terkait dengan pandangan Islam loh ya. Saya dari awal sudah mengatakan tidak ada tendensi duniawi atau pribadi. Kalau ternyata penguasa tertinggi, entah itu raja, sultan, amir, khalifah, atau perdana menteri, atau presiden, apa namanya, non-muslim. Non-muslim. Maka barakallahu fikum, hukum asalnya itu dilengsarkan. Namanya di'azl. Nah, lengserannya itu ada dua cara. Cara yang pertama ya dengan cara mengikuti aturan hukum yang ada di negara itu. Bagaimana bahasa mereka itu? Menggunakan jalur konstitusional gitu ya. Dengan cara seperti itu. Sampaikan langsung kepada yang berwenang di sana, perlu diganti. Masyarakat menyampaikan aspirasinya di wadah yang resmi, minta diganti. Nah yang masuk ke sana ya tokoh-tokoh nasional. Orang-orang kayak kita-kita ini yang gak ada baunya, enggak ada aromanya, yang enggak ada fungsinya. Langsung tokoh-tokoh nasional masuk ke sana di wadah resmi kita sebagai wakil rakyat, sampaikan aspirasi kita, tolong diganti. Ini yang pertama kali dilakukan dengan cara baik-baik, dengan cara permusyawaratan yang bagus. Tolong diganti. Ini kalau enggak bahaya, akan menunjukkan gejolak yang sangat tinggi, mengerikan ini. Jangan. Tidak mungkin, mentok sudah. Maka ada cara kedua. Nah, kalau ada cara yang kedua ini adalah melengsirkan penguasa menggunakan kekuatan rakyat. Bahasa kasarnya, ya diberontak. Nah ini ada ketentuan yang sangat panjang di kalangan para ulama. Tolong yang diingat jangan boleh memberontaknya loh ya. Yang diingat persyaratannya ini. Yang pertama adalah umat Islam memiliki kekuatan yang sepadan dengan penguasa. Kekuatan secara orang, secara senjata, segala sesuatunya harus memiliki kekuatan yang sepadan dengan penguasa. Yang dihadapi, yang punya kuasa, yang punya kekuatan. Maka masyarakat muslimin yang kepingin melengsarkan dia harus punya kekuatan yang semisal atau yang sepadan. Ini sesuai dengan zamannya masing-masing. Zaman dahulu kala ya tombak, ya pedang, segala macam. Kalau sekarang ini ya peralatan tempurnya harus siap. Ini hanya pemberontakan ya harus berdarah kan begitu ya. Nah, pemberontakan damai bukan namanya pemberontakan itu. Ini bakal perang ini ceritanya ini. Harus padat. Kalau tidak punya kekuatan yang semisal, hukumnya haram untuk memberontak. Tidak boleh. Yang kedua, kemaslahatan kudeta itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kita diam. Artinya, secara hitung-hitungan kalkulasinya manusia ini, gerakan perlawanan rakyat, ya GPR namanya ini, gerakan perlawanan rakyat semesta ini tadi, GPRS, itu besar kemungkinan berhasil. Berhasil. Jadinya kemaslahatannya lebih mendominasi dibandingkan dengan diamnya kita. Hal terpenuhi, maka diperbolehkan untuk melengsarkan penguasa itu dengan cara kekuatan rakyat. Tapi kalau satu nggak terpenuhi, hukumnya haram mengadakan pemberontakan. Tidak ada kekuatan yang semisal, hukumnya haram. Atau punya semisal, tapi secara kalkulasi ini masih bimbang. Jangan. Dikarenakan akan mempertaruhkan darah kaum muslimin. Diam, ya sudah. Ya sudah, dinikmati aja sebagai warga negara dengan penguasa non-muslim. Banyak berdoa kepada Allah supaya diganti dengan yang muslim. Normal, kita ati dalam perkara yang mubah-mubah saja atau perkara yang duniawi. Enggak ditahui dalam perkara keagamaan. Nah ini semuanya yang memberikan instruksi itu para ulama. Ini bukan bagian rakyat, harus sampaikan kepada para ulama-ulama kita. Mereka yang berkumpul, bermusyawarah, lengsarkan atau tidak. Dengan para ulama kita. Tidak semudah yang dibayangkan. Yang penting banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kepada kita semua pemimpin-pemimpin yang muslim. Dan semoga pemimpin yang saleh yang bertakwa kepada Allah. Tabarakallahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ngoten. Itu global ringkas yang disebut oleh para fuqaha kita dalam buku-buku mereka. Kurang pas jam 10 tepat. Jam 10. Pas jam 10 ya. Loh, 58. Saya nanggap setelahnya kok tepat itu. Jam 10 tepat. Cekap? Cukup? Cukup? Yakin? Berarti yang ini gak bisa dijawab ini. Yang ini gak apa. Dalam kesempatan yang berikutnya. Gitu ya. Semoga manfaat. Apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan masing-masing kita punya tanggung jawab besar terkait dengan bangsa kita. Di antaranya yang dibahas dalam tema kali ini. Kewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan cara pertama. Kita perbaiki diri masing-masing. Menjadi hamba Allah yang beriman. Yang soleh bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua menjadi warga negara yang baik, mentaati penguasa kita yang muslim dalam semua hal selain dalam perkara maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.